terus begini dengan derita yang tiada akhir. Kemana berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup takkan salahku dan apa dosaku.